secara bahasa berasal dari kata ahsana yuhsinu, sehingga bentuk masdarnya adalah ihsan. Maka apa makna ihsan? Ihsan, apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, badlul khair. Badlu al-khair, mencurahkan, memberikan perhatian dalam urusan al-khair, dalam urusan kebaikan. Maka di sana para ulama menyebutkan dua macam bentuk ihsan. Yang pertama, al-ihsan fi haqqil khaliq, al-ihsan fi haqqil khaliq. Dan yang kedua, al-ihsan lil khalqi. Jenis yang pertama, bentuk ihsan di dalam menjalankan haknya al-khaliq, menjalankan haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah engkau jalani ibadah kepada Allah jalla wa'ala tentunya di atas dasar ikhlas. Caranya engkau jalani agama Allah jalla wa'ala untuk bisa sampai kepada apa yang dimaksud, kepada apa yang dimaukan, yang diinginkan oleh Allah jalla wa'ala, adalah dengan mutaba'ah li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau ikuti cara yang telah diajarkan oleh manusia yang ditunjuk oleh Allah jalla wa'ala, manusia termulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan dua cara tadi akan sampailah kepada harapan amalan tadi untuk makbul, amalan itu untuk diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk melakukan ihsan di dalam Al-Quran, di dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Allah jalla wa'ala beritakan yuhibbul muhsinin, Allah itu cinta kepada mereka yang berbuat ihsan. Allah jalla wa'ala juga beritakan ma'al muhsinin, Allah itu selalu bersama, ma'iyatullah, kebersamaan Allah jalla wa'ala juga kepada al-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan. Allah jalla wa'ala juga beritakan akan membalasi mereka yang berbuat ihsan bil ihsan, dengan ihsan pula. Demikian Allah jalla wa'ala beritakan pada sekian ayat-ayatnya. Nah, tidak hanya itu, bahkan Allah jalla wa'ala yujzil muhsinin bil husna wa ziyadah, Allah balasi mereka yang berbuat ihsan dengan al-husna, dengan jannah. Dan bukan hanya itu saja, Allah balasi biziyadah, yang ditafsirkan oleh para ulama, az-ziyadah yakni an-nadhar ila wajhillahi ta'ala fil jannah, memandang wajahnya Allah Jalla wa'ala di dalam jannah. Balasan bagi mereka yang berbuat ihsan, yujzil muhsinin bil ihsan. Naam, bil husna waz ziyadah. Allah balasi mereka dengan husna, dengan adanya jannah, waz ziyadah, dan juga tambahan yang penafsirannya adalah memandang wajahnya Allah Jalla wa'ala. Demikian pula Allah Jalla wa'ala la yudhi'u ajral muhsinin, tidak menyia-nyiakan, tidak menghilangkan, tidak melupakan balasan bagi mereka yang berbuat ihsan. La yudhi' ajra man ahsana amala. Allah Jalla wa'ala tidak lupakan pula, tidak hilangkan balasan atau al-ajr man ahsana amala, mereka yang melakukan amalan dengan amalan yang sebaik-baiknya. Ahsanu amala, amalan yang sebaik-baiknya adalah amalan yang sesuai dengan petunjuk Allah Jalla wa'ala, dan demikian pula apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya. Maka dari itu semua, untuk menumbuhkan sikap kita setelah kita berislam, setelah kita beriman, maka kita melangkah berusaha untuk melakukan ihsan dengan sekian pujian, sekian balasan yang Allah Jalla wa'ala tetapkan, Allah berikan kepada hambanya. Selanjutnya kata Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bahwa ihsan terletak pada sekian tempat di dalam Al-Quran. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada sekian banyak ayat Al-Quran tentang ihsan. Allah Jalla wa'ala pula sebutkan tentang masalah ihsan di dalam beberapa tempat, yang terkadang kata ihsan makrunan bil iman. Allah Jalla wa'ala gandengkan dengan iman. Wataratan makrunan bil islam. Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang masalah ihsan, Allah gandengkan dengan al-islam. Wataratan makrunan bil taqwa. Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang ihsan, Allah gandengkan dengan penyebutan taqwa atau amal salih. Terkadang pula Allah sebutkan masalah ihsan digandengkan dengan amalan yang saleh, digabungkan dengan al-iman, digabungkan dengan al-ihsan, digabungkan dengan taqwa, digabungkan dengan amalan yang saleh. Menunjukkan itu semua betapa mulianya amalan ihsan, agar kita berpacu, berlomba-lomba untuk melakukan perbuatan ihsan. Bukanlah satu amalan yang kecil, itulah amalan yang besar, sampai-sampai Allah Jalla wa'ala sertakan di dalam beberapa kondisi, di dalam beberapa perbuatan yang itu justru merupakan dasar-dasar dari Islam. Semua tadi sekali lagi menunjukkan tentang fadlul ihsan wa azimi thawabih, keutamaan tentang ihsan dan betapa besarnya pahala bagi mereka yang melakukannya. Maka beliau masih melanjutkan, kita ambil faedah dari beliau hafizahullah ta'ala, al-ihsan thalathati anwa', bahwa perbuatan ihsan ada tiga macam, tiga bagian. Ihsanul amal, yang pertama adalah ihsan dalam beramal, yang maknanya adalah itqanuh, itmamuh, meyakininya, bahwa Allah Jalla wa'ala memperhatikan, mengetahui amalan khair yang telah dia perbuat, melakukan ihsan dalam amalan, menunjukkan kesempurnaan dari amalan yang dia perbuat. Yang kedua, ihsanuhu ilal ghair, melakukan ihsan dalam bentuk amalan yang dia peruntukkan untuk lainnya, untuk saudaranya. Dan yang ketiga adalah al-ihsan fima bainal abdi wa baina rabbih, ihsan antara si hamba tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenis yang ketiga ini tadi adalah a'la maratibuddin, kedudukan atau tingkatan ad-din yang paling tinggi. Al-ihsan fima bainal abdi wa baina rabbih, itulah yang ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka, sebagaimana tersebut pada hadis Jibril tentang definisi al-ihsan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, beliau jawab kepada penanya yakni Jibril alaihi salam, an ta'budallah, engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau bisa memandangnya, engkau bisa melihat Allah, fa'in lam takun tarah, kalau ternyata engkau tidak bisa melihat Allah Jalla wa'ala, fa'innahu yaraka, maka sungguh ketahuilah Allah Jalla wa'ala itu melihatmu. Apa maknanya? Diterangkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, annal abda ya'budullaha ta'ala ala istihdari qurbihi minhu, bahwa hamba beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan menghadirkan, dengan berusaha menghadirkan kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, sebagaimana tadi makna yang disebutkan, definisi yang disebutkan, bahwa engkau beribadah kepada Allah Jalla wa'ala seakan-akan engkau melihatnya, yang kalau ternyata engkau tidak bisa melihatnya, maka Allah Jalla wa'ala yang melihat perbuatan yang kalian lakukan. Kita munculkan dalam hati kita, kita hadirkan, merasa bahwa apa yang kita perbuat diketahui, disaksikan, diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita berusaha untuk lurus menjalani hidup ini. Kita khawatir kalau kita menyalahi, kalau kita menyimpang, atau kita melanggar karena kita, apa yang kita perbuat, bahkan apa yang terucap, bahkan apa yang ada di dalam hati diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di situ memunculkan sikap al-khauf, rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kita khawatir kalau kita menyelisihi dari apa yang Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada kita, kemudian kita langgar. Apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala kemudian kita terjang. kita takut dengan azabnya, kita takut dengan ancamannya, karena pasti segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi, melainkan Allah Jalla wa'ala mengetahuinya. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah, maka Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk berbuat ihsan selain pada haknya. Maka yang kedua adalah terkait dengan al-khalq, kepada makhluk. Berbuat ihsan kepada makhluk yang terkadang hukumnya adalah wajib, dan terkadang pula hukumnya adalah istihbab, mandubun ilaih, perkara yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala. Beberapa bentuk contoh berbuat ihsan kepada makhluk yang sifatnya atau hukumnya adalah wajib, sebagaimana sekian ayat di dalam Al-Quran, al-ihsan bil-walidain, al-ihsan bil-aqarib, melakukan perbuatan ihsan kepada kedua orang tuanya, dia berbuat ihsan pula kepada karib kerabatnya, dia berusaha untuk menghubungkan silaturrahim. Nah, diperintahkan Allah Jalla wa'ala pula, baik dalam Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang termasuk hukumnya wajib adalah berbuat ihsan kepada al-jar, kepada tetangga, berbuat ihsan kepada tamu, dan berbagai bentuk-bentuk ihsan lainnya. Semua tadi sebagai rujukan terdapat dalam surat An-Nisa, tepatnya ayat ke-36. Wabil walidaini ihsana, wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jaridil junub wal jaridil qurba wal jaril junub was sahibi bil jam wabnis sabil wama malakat aymanukum. Hendaknya kalian berbuat ihsan kepada kedua orang tua, wabidil qurba, kepada karib kerabat yang dekat, yang kaitannya ada hubungan kekeluargaan. Demikian pula kepada anak yatim, kepada al-masakin, kepada tetangga yang dekat maupun tetangga yang jauh. 6. Kepada ibnu sabil. 6. Dan kepada orang-orang yang di bawah naungan kalian. Demikian Allah Jalla wa'ala sebutkan. Sementara yang kedua, perintah untuk berbuat ihsan kepada al-khalq, kepada makhluk yang sifatnya istihbab, mandubun ilaih, semisal as-sadaqah, sadaqatut tatawwu, sadaqah yang sifatnya adalah sunnah, bukan zakat yang wajib, tetapi sadaqah tatawwu. 6. Di antara pula adalah kalian melakukan ihsan kepada manusia hatta fil kalam, termasuk dalam urusan berbicara, adalah dengan tutur kata yang baik. Kalian lakukan semua itu atas dasar karena Allah Jalla wa'ala. Allah lah yang perintahkan kita untuk bertutur kata yang baik pada saudaranya. Nah, karena mereka juga punya hati, mereka adalah saudara kita. Nah, maka pada asalnya kita diperintah untuk bertutur kata yang lunak, yang baik. Sebagaimana pula kita menginginkan yang demikian. Allah Jalla wa'ala yang perintahkan dalam Al-Quran. Ketika kita lakukan itu dalam keseharian, yang kita lakukan semata-mata karena Allah Jalla wa'ala, maka kita dapatkan ajar. Maka kita lakukan salah satu ayat Al-Quran. Wa qulu linnasi husna. Allah perintahkan dalam Al-Baqarah ayat ke-83. Ucapkan, katakan kepada manusia, kepada saudaramu itu husna, perkataan yang baik. Kalau kita sadari, kalau kita ingat terhadap ayat tadi, kita melakukan tadi sebagai bentuk perintah menjalankan salah satu ayatnya, maka tentu ucapan kita tidak sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun itu suatu hal yang lumrah, kita berkomunikasi dengan saudara kita. Nah, suatu hal yang biasa selama di situ tidak mengandung perkara yang haram, tetapi justru di sana perkara yang mubah, apalagi itu perkara yang mengandung ajar, bentuk nasihat, bentuk tutur kata yang baik. Maka sadari kalau kita lakukan tadi adalah dalam bentuk menjalankan perintah Allah Jalla wa'ala, adalah tidak lepas dari nilai amalan yang saleh. Allah sebutkan wa qulu linnasi husna, yakni qulu lahum qawlan hasana, ucapkan kepada mereka tutur kata yang baik. Demikian pula bentuk ihsan yang sifatnya istihbab, Allah perintahkan kepada seseorang untuk menunaikan hak saudaranya segera, yakni dia tidak mengulur-ngulur, tidak menunda, atau sampai membuat saudaranya susah, yang semestinya bisa dia lakukan segera, tetapi dia tunda-tunda. Entah kenapa kemudian dia lakukan seperti itu. Maka sebagai bentuk ihsan, jika kita mempunyai sesuatu yang harus kita selesaikan, maka selesaikan dengan segera tanpa menunda-nundanya. Terkhusus ketika menyelesaikan kaitannya dengan hutang piutang dan sebagainya, maka disegerakan. Ketika kita memiliki kemampuan, segerakan. Tanpa menundanya, kita masih memutar-mutar dulu, dipakai modal dan sebagainya, nanti berikutnya setelah dapat keuntungan baru dibayarkan dan sebagainya dan sebagainya. Maka tidak seperti demikian keadaannya, tidak menunda-menunda ataupun sampai menyusahkan saudaranya. Ini juga ketika seseorang lakukan tadi bentuk menjalankan firman Allah Jalla wa'ala, di Surat Al-Baqarah ayat ke-178, fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Hendaklah engkau tunaikan hak saudaranya itu dengan cara ihsan. 6. Bahkan termasuk dari perbuatan ihsan, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, az-ziyada 'alal haq. Dia lebihkan, dia tambahkan dari hak yang semestinya. Meminjam milik saudaranya, dia kembalikan itu tentunya sebagai hak. Tetapi ketika dia lebihkan, itu adalah yang terbaik, itu adalah lebih baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum ahsanukum qada'an. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah mereka yang terbaik dalam menunaikan, dalam menjalankan tugasnya atau kewajibannya. Nah, bahkan sampai Allah Jalla wa'ala perintahkan itu bukan sesama kepada manusia, Tetapi Allah Jalla wa'ala perintahkan kepada binatang, kepada al-bahaim sekalipun. Tidak hanya perbuatan ihsan kepada makhluk yang namanya manusia saja. Maka Islam, agama yang mulia, merintahkan pula berbuat ihsan sekalipun kepada hewan yang akan disembelih. Sebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba al-ihsan ala kulli syai'. Allah jalla wa ala telah perintahkan, telah tetapkan untuk berbuat ihsan kepada segala sesuatu. Ala kulli syai', kepada segala sesuatu. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Jika kalian hendak menyembelih, maka perbaguslah sesembelihan kalian. Pertajam pisau yang kalian gunakan, kemudian hentakkan dengan cara yang baik. Wa idza dzabhtu fa ahsinudz dzabihah. Demikian pula kalian menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Kalian pertajam pisau-pisau kalian sehingga tidak menyiksa, tidak menyakiti hewan yang kalian sembelih. Perintah hewan tadi untuk disembelih, Allah Jalla wa'ala perintahkan, ajarkan bagaimana adabnya di dalam penyembelihannya. Direbahkan dengan cara yang baik, kemudian dihentakkan dan diasah pisau tadi dengan sebaik-baiknya. Bahkan termasuk bagian dari adab, tidak menyembelihnya di hadapan hewan kurban atau hewan yang lainnya. Naam. Ma'asyiral ahibbah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih terkait dengan al-bahaim, hewan ternak. Naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an sabril bahaim. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menyiksa binatang. Bi an tahbis al-bahimah thumma tadrib bin nabil wa nahwih. Engkau kurung binatang tadi, tidak memiliki keleluasaan, tapi engkau telantarkan dia. Bahkan sampai engkau pukul dia dengan anak panah ataupun yang semisalnya. Sampai pada akhirnya dia mati dalam keadaan kondisi tersiksa. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tasbiral bahaim, untuk menyiksa binatang peliharaan kalian, binatang ternak. Selain hadis Hanas, demikian pula hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, annahu marra biqaumin an-nasabu dajajah yarmunaha. Ibnu Umar pernah melewati suatu kaum di mana mereka angkat ayam itu, kemudian dilemparkan ayam itu. Faqala Ibnu Umar, maka Ibnu Umar yang menyaksikan melihat kejadian tadi menegurnya, man fa'ala hadza? Siapa yang melakukan seperti ini? Ada ayam terlempar dalam kondisi tersiksa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadza. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat kepada pelaku yang semacam ini. Naam. Bentuk-bentuk untuk melakukan ihsan sekalipun kepada al-bahaim. Terlarang pula untuk memelihara, menahan mereka sampai mati dalam kondisi kehausan, dalam kondisi sampai dia mati kelaparan. Diberitakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, adanya seorang wanita yang masuk ke dalam an-nar disebabkan karena hirrah, karena kucing yang dia pelihara. yang dia kungkung dia kebebasannya dalam kondisi dia tidak berikan makan. Nah, dan tidak diberikan dia kebebasan untuk mencari makan sendiri. Nah. Sisi lain disebutkan melalui hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dana rajulun ila bi'r. Adanya seorang laki-laki yang mendekati ke lubang sumur. Fanazala wa syariba minha. Dia turun ke sumur tadi kemudian dia minum. Wa 'alal bi'r kalb yalhath. Didapati ketika dia balik ke atas adanya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya kehausan. Farahimahu, maka laki-laki tadi merasa iba, merasa kasihan kepadanya. Fanaza'a ahada khuffaihi, maka kemudian dia copot, dia lepas salah satu alas kakinya, sepatu dan semisalnya. Fasaqahu, kemudian dia beri minum. Perbuatan ihsan yang dia lakukan seperti ini, fasyakarallahu lah fa adkhalahul jannah. Allah Jalla wa'ala merasa terima kasih pada apa yang dia lakukan. Dan dengan sebab perbuatan yang tadi menjadikan sebab Allah Jalla wa'ala masukkan dia ke dalam jannah. 6. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Maka bentuk-bentuk ihsan sangatlah banyak. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sab'un tajri lil 'abdi ba'da mautih wa huwa fi qabrih. Ada 7 amalan yang akan terus mengalir setelah wafatnya seseorang ketika dia di dalam kuburnya. Amalan jariah, amalan yang terus mengalir. Ada 7 melalui hadis ini. Yang pertama, man alima ilman, adalah seseorang yang menelusuri hidupnya dengan cara menuntut ilmu agama Allah Jalla wa'ala. 6. Kita telah tahu bagaimana keutamaan talabul ilm. Kita telah tahu bagaimana mengajarkan ilm. Kemudian, gara nahron au hafrah, dia gali tanah untuk bisa teralirnya air, sungai dan semisalnya, yang kemudian airnya bisa bermanfaat kepada orang lain. Melalui saluran tadi air bisa mengarah ke sana dan kemari. 6. Au hafara bi'ran, atau dia gali sumur airnya terpancar terus. 6. Sehingga bermanfaat walaupun penggalinya tadi telah meninggal dunia. Au gharasa nakhlan, atau dia tanam pohon kurma atau pepohonan yang lain yang bermanfaat untuk manusia. Asalnya dulu dia yang menanam. Dari mulai kecil dia jaga, dia sirami, dia lestarikan tanaman tadi sampai kemudian besar, membuahkan hasil buah dan semisalnya, maka kemudian bermanfaat untuk lainnya. Au bana masjidan, atau dia bangun masjid Allah Subhanahu wa taala. Di sana dilakukan ibadah kepada Allah. Di sana dilakukan ruku, sujud, tilawatul Quran, talabul ilm di masjid-masjid Allah Jalla wa ala. Demikian pula mereka yang mewariskan mushaf, mewariskan Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an tadi dibaca terus bermanfaat, mengalir kepada pemberinya, dan juga orang yang meninggalkan anaknya setelah sepeninggalnya dalam keadaan anak tadi terus memintakan ampun baginya, memintakan istighfar untuk kedua orang tuanya. Nah, waladun yang saleh. Nah, maka bentuk-bentuk amalan tadi tidak sia-sia. Kita berusaha menempuh sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai upaya kita melakukan ihsan agar sepeninggal kita amalan tadi terus mengalir. Karena kalau kita batasi amalan cukup sampai kita hidup, kemudian tidak ada amalan yang mengalir sepeninggal kita, rugi buat kita. Nah, kita hidup cuma berapa tahun sih di dunia? Sebentar. Masing-masing kita berbeda umurnya. Terus terhenti dengan matinya kita, maka rugi. Kita berusaha untuk mencari amalan yang terus bisa mengalir walaupun kita telah meninggalkan dunia ini. Nah, demikian juga yang tidak terlupakan bentuk muamalah kepada al-khalq, bentuk berbuat ihsan kepada makhluk adalah badlun nada, mencurahkan perhatian dalam masalah kema'rufan, baik itu dalam bentuk harta atau dalam bentuk tenaga, nam dan yang lainnya sesuai dengan kemampuan kita. Dan tolong saudara kita, kita ayomi kedua orang tua kita, terkhusus ketika keduanya tidak mampu, kita berusaha membantunya menyelesaikan utang-utangnya, saudara kita dan yang lainnya. Juga kaful adza, menahan diri dari mengganggu saudaranya. La tu'dhin nas biqaulik wala bifi'lik. Jangan kau ganggu saudaramu baik dalam bentuk ucapan ataupun dalam bentuk perbuatan. Sebagaimana pula kita tidak ingin disakiti atau diganggu seperti itu. Termasuk juga talaqatul wajh, menampakkan wajah yang menyenangkan di hadapan saudaranya. La takuna abusan indan nas. Janganlah engkau seperti orang-orang yang bermuka masam di depan saudaranya. Mahal sekali rasanya mendapatkan wajah yang menyenangkan saudaranya ketika bertemu. 6. Maka upayakan. 6. Tetapi dalam beberapa kondisi, terkadang manusia perlu adanya marah, perlu adanya bermuka masam karena suatu sebab. 6. Adanya seperti ini ada lisababin, karena suatu sebab. Tetapi hukum asalnya berusaha menampakkan wajah yang menyenangkan. Itu siapa? Saudaramu. Kenapa engkau mahal sekali menampakkan wajah yang seperti itu? Perlukah engkau mengeluarkan harta untuk bisa menyenangkan saudaramu? Tidak. Hanya cukup engkau tampakkan wajah yang menyenangkan saudaramu. 6. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sengaja pembahasan masalah ihsan tadi kita perluas agar lebih gamblang lagi, dan demikian pula kita bisa mengambil faidah-faidah padanya. Setelah 3 pertanyaan diajukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jibril alaihi salam ajukan pertanyaan keempat. 6. Akhbirni anis sa'ah. Beritakan kepadaku tentang as-sa'ah. Kita melangkah pada pertanyaan yang keempat. Beliau ditanya tentang as-sa'ah. Definisi as-sa'ah adalah qiyamun nas min kuburihim li rabbil alamin. bangkitnya manusia dari kubur-kubur mereka menghadap Allah Rabbul Alamin. Ya'ni al-ba'ats, maksudnya hari dibangkitkannya mayit, dibangkitkannya manusia-manusia yang telah mati. Dan dikatakan as-sa'ah li'annaha dahiyah azimah, li'annaha dahiyah, dahiyah azimah, suatu bahaya yang besar, bencana yang besar yang pasti akan terjadi. Nah, maka manusia semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terjadinya yaumul qiyamah. Maka para ulama menyebutkan as-sa'ah terbagi menjadi dua, as-sughra dan kubra, kiamat yang kecil dan kiamat yang besar. Sementara di sana adanya tanda-tanda as-sa'ah, tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh para ulama menjadi tiga bagian. Bagian yang pertama, asyratun madat wantahat, tanda-tanda yang sudah berlalu dan telah berakhir, telah selesai. Ini yang pertama. Yang kedua, asyratun lam tazal tatajaddad wahiya al-wusta, tanda-tanda yang masih senantiasa berlangsung dan diperbarui. Maka yang diistilahkan dengan asyratus al-wusta, tanda-tanda yang sifatnya tengah-tengah, antara yang sudah berakhir, yang sudah berlalu, dan yang akan terjadi. Sedangkan yang ketiga adalah asyratun kubra, tanda-tanda yang besar, inda qurbi qiyamis sa'ah, ketika akan dekatnya yaumul qiyamah. Berkaitan dengan as-sa'atul as-sughra, tanda-tanda kiamat yang kecil itu banyak. 6. Sebelum kita mengetahui tentang tanda-tandanya, terlebih dahulu kita mengenal kata yaumul qiyamah dengan berbagai nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tidak kurang dari 80 penamaan as-sa'ah. Setidaknya kita mengetahui beberapa di antaranya. Nah, tentang penamaan yaumul qiyamah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala zakara akthar min 80 isman, sebutkan lebih dari 80 penamaan as-sa'ah. Maka melalui majlis ini ingin saya sebutkan setidaknya ada 19 yang perlu kita ketahui. Naam. Yang pertama as-sa'ah. As-sa'ah itu sendiri. Yang kedua yaumul ba'ats. Yang ketiga yaumuddin. Yang keempat yaumul hasrah. Kita sebutkan secara singkat terlebih dahulu 19 penamaan tadi. Masing-masing dalilnya dalam Al-Quran nanti akan kita sebutkan pada kajian mendatang bi'idhnillahi ta'ala. Yang kelima ad-darul akhirah. Yang keenam yaumut tanad. Yaumut tanad. Yang ketujuh darul qarar. Yang kedelapan yaumul fasli. Yang kesembilan yaumul jam'i. Yang kesepuluh yaumul hisab. Yang kesebelas yaumul wa'id. Yang kedua belas yaumul khulud. Yaumul khulud. Yang ketiga belas yaumul khuruj. Yaumul khuruj. Yang keempat belas al-waqi'ah. Al-waqi'ah. Yang kelima belas al-haqqah. Al-haqqah. Yang keenam belas at-tammatul kubra. At-tammatul kubra. Yang ketujuh belas as-sakhah. As-sakhah. Yang kesembilan belas al-azifah. Yang kesembilan belas al-qari'ah. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan ilmu yang kita pelajari, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.